sesungguhnya para nabi dan rasul, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mereka memiliki warisan dinar ataukah dirham. Mereka tidak memiliki warisan-warisan harta benda. Innama warasul ilm. Sesungguhnya yang diwariskan oleh mereka manusia-manusia terbaik, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengemban risalah Islam, adalah ilmu syar'i. Wa taala yang akan membimbing hamba-hamba Allah Rabbul Alamin bisa sampai ke dalam syurganya kelak. Sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari kegelapan-kegelapan dosa dan kemaksiatan. Sebuah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menuntun jalan dia menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah hakikat ilmu syar'i. Warisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sangat besar pengaruhnya untuk bisa tidaknya kita jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tatkala jalan yang kita tempuh menuju syurga Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kegelapan, penuh dengan rintangan, penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan, jauh dari bimbingan-bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka akan sulit kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya perkara ilmu ini adalah perkara yang sangat besar sekali. Bahkan nabi kita, tuntunan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, selalu memanjatkan di setiap doa beliau, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, wahai Rabbku, tambahkanlah kepada diriku ini ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Rabbul Alamin untuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa yang demikian, agar senantiasa bisa menambah perbendaraan ilmu yang dimiliki oleh beliau alaihi salatu wassalam. Begitu pula apa yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar diberikan ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu yang bermanfaat itulah hakikat dari ilmu pengetahuan kita, yang dengannya kita bisa mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjalani kehidupan beliau sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau membimbing kita untuk melaksanakan salat-salat wajib, bagaimana beliau membimbing kita untuk mendidik, membina keluarga-keluarga kita. Semua itu berasal dan bersumber dari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin yang saya muliakan, yang mana pada malam hari ini kita akan mengkaji beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ilmu yang datangnya dari beliau alaihi salatu wassalam, yang mana hadis-hadis tersebut terkumpul dalam sebuah kitab yang telah ditulis hasil buah karya dari al-imam an-nawawi al-syafi'i alaihi rahmatullah, yang beliau beri judul dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang berjumlah 40 hadis yang seluruhnya telah diteliti oleh beliau, telah dikoreksi oleh beliau bahwasanya apa yang ada di dalam karya beliau ini adalah ahadis sahihah, hadis-hadis yang sahih, yang benar, merupakan ucapan dari baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan terakhir pekan yang lalu, kita telah membahas hadis yang kedua atau melengkapi pembahasan dari hadis yang kedua, sebuah hadis yang datang dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana di sana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan kepada kita makna dari seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 6 poin yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan dan mengajarkan kepada kita bahwasanya mereka, orang yang beriman, adalah orang-orang yang beriman dengan 6 perkara ini, 6 poin ini, yaitu tatkala dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama, kemudian dia beriman kepada malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua, kemudian dia beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah azza wa jal, kemudian yang keempat adalah tatkala seorang itu beriman kepada Rasul, utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah tatkala seorang beriman dengan yaumul akhir, hari esok yang pasti dan pasti akan ditegakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pasti dan pasti akan terjadi. Dan alhamdulillah, poin per poin telah kita jelaskan secara global, yang mana insyaallah ta'ala pada pertemuan malam hari ini akan kita lanjutkan kepada poin yang keenam, yang menjadikan lengkapnya keimanan seseorang, sempurnanya keimanan seseorang tatkala dia mengatakan bahwasanya, dia mengklaim bahwasanya dirinya adalah seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus dia merealisasikan 6 poin ini, 6 perkara ini yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kata beliau alaihi salatu wassalam, perkara yang keenam, poin yang keenam yang menunjukkan keimanan seorang hamba adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tatkala seorang itu beriman dengan takdir-takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, apakah takdir-takdir tersebut adalah takdir yang baik ataukah takdir yang buruk, semuanya diimani oleh dia. Tidak dia lantas berserah diri dan tidak melakukan amalan-amalan soleh, tidak mau melakukan amalan-amalan ketaatan, karena dengan alasan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan saya sebagai orang yang jelek, sebagai orang yang hina. Bukan ini yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, i'malu, beramallah wahai hamba-hamba Allah, beramallah kalian wahai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita, kita tidak boleh bersandar diri dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Kita harus beramal soleh, melakukan amalan-amalan ketaatan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan takdir tersebut telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala qabla 50 alf sanah, sebelum 50 ribu tahun yang lalu, yang hal ini telah tetap, tidak akan mungkin berubah. Sekaligus ini menjawab pertanyaan yang kita lontarkan pada pertemuan terakhir kita, apakah doa seorang muslim, apakah doa seorang mukmin bisa merubah takdir dia tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia sebagai ahlun nar, sebagai penduduk neraka Allah wal'iyadzubillah, lantas apakah dengan berdoa bisa merubah takdir dia menjadi ahlul jannah, menjadi penduduk syurga? Begitu pula sebaliknya wal'iyadzubillah. Maka jawabannya adalah, takdir, apakah itu yang baik ataukah yang buruk, apakah seorang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai ahlul jannah ataukah ahlul nar, maka ini adalah satu ketetapan yang tidak bisa dirubah lagi, yang tidak bisa dirubah lagi oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, beliau Allah azza wa jal tidak akan merubah takdir hamba-hambanya. Akan tetapi dengan ini, tidak lantas kita bersandar dengan takdir tersebut. ketetapan tersebut. Tatkala kita bersandar dengan sesuatu kejelekan, kita tidak bisa melaksanakan sholat wajib secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita bersandar, oh sudah ini takdir saya. Kita wal'iyadzubillah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang yang senang melakukan kemaksiatan, lantas kita berserah diri. Pasrah. Oh sudah ini takdir saya. La, bukan itu yang dimaukan oleh agama Islam. Bukan itu yang dimaukan oleh syariat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ingatlah Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, "I'malu." Beramallah kalian. Karena sesungguhnya seorang itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Muyassarun lima khuliqalah." Akan dimudahkan dari takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan serupa telah sampai kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Bagaimana beliau menjawab dengan pertanyaan yang sangat mudah untuk kita fahami? Pertanyaan yang sama persis, apakah wahai Syekh, seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa merubah takdir dia dari ahlun nar menjadi ahlul jannah? Maka jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah adalah tidak bisa. Tatkala seorang sudah ditakdirkan menjadi ahlul jannah, maka itulah yang akan dia dapatkan nanti. Begitu pula wal'iyadzubillah tatkala seorang menjadi ahlun nar, semoga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan neraka bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Maka tatkala seorang telah ditakdirkan wal'iyadzubillah menjadi ahlun nar, maka itulah tempat kembali dia. Ini semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam khutbatul hajah yang sering diulangi oleh beliau setiap majlis-majlis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selalu diulangi ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah." Barang siapa yang telah mendapatkan hidayah, mendapatkan cahaya petunjuk, ketaatan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak seorang pun yang bisa menyesatkan dia. Begitu pula sebaliknya. Tatkala seorang sudah ditakdirkan tersesat, enggan untuk melakukan amalan soleh, congkak dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fala hadiyalah. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk memberikan petunjuk kepada dia. Maka perkara takdir adalah perkara yang ghaib, yang tidak sama sekali seorang pun mengetahui apakah dia ahlul jannah ataukah dia ahlun nar. Tidak ada sama sekali yang mengetahui. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhalangi dari informasi-informasi ghaib, perkara-perkara ghaib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sama sekali tidak mengetahui perkara ghaib. Bahkan tatkala ada salah seorang yang berada di sisi beliau alaihi salatu wassalam menganggap bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam mengetahui perkara gaib, mengetahui perkara-perkara yang gaib, maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan satu pernyataan yang sekaligus pernyataan tersebut membantah apa yang telah diyakini, apa yang telah teranggap oleh orang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kalaulah aku mengetahui perkara-perkara gaib, maka tidak mungkin aku tertusuk oleh pedang, aku tertusuk oleh panah tatkala perang Uhud." Perang Uhud adalah satu peperangan yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terjadi di kota Madinah, di kota beliau, Madinah An-Nabawiyah. Dan kalau kita yang menyaksikan sejarah peperangan Uhud, maka kita akan mendapati bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam terluka, bahagian pipi beliau terkena panah oleh mereka, orang-orang musyrikin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan akidah, mendidik akidah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjelaskan, "Kalau aku mengetahui perkara yang gaib, maka tidak mungkin aku akan terkena panah. Aku pasti akan menghindar. Untuk apa aku mendzalimi diriku sendiri? Memudharati diriku sendiri?" Ini jawaban yang mendidik. Pernyataan yang sekaligus meluruskan keyakinan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang mengetahui perkara gaib. Oleh karenanya, kita selayaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang posisinya jauh di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam telah dijamin surga Allah. Beliau adalah pengetuk pertama pintu surga. Begitu pula 10 orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dijamin surga Allah. Mereka telah ditetapkan takdirnya sebagai ahlul jannah, dan itu adalah kabar gembira yang disegerakan oleh mereka. Pantas, karena mereka telah mengorbankan nyawa mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka, mereka tinggalkan untuk membela agama Allah, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Pantas mereka mendapatkan bushra ajilah, sebuah kabar gembira yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 10 orang yang sudah pasti masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat biografi-biografi mereka ada pada karya-karya para ulama kita. Bahkan sebagiannya ada yang sudah terjemahan. Bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana biografi Umar Ibn Al-Khattab, bagaimana biografi Utsman Ibn Affan, bagaimana biografi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Tatkala mereka mengetahui bahwasanya mereka adalah ahlul jannah, apakah lantas mereka santai-santai di rumah mereka? Apakah lantas mereka santai-santai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa dan kemaksiatan? Tidak. Ini pelajaran besar dari mereka, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Kalaulah mereka telah mengetahui diri mereka adalah ahlul jannah, tidak lantas itu menipu mereka, bahkan menjadikan semangat mereka untuk beramal soleh, untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah bertambah. Ini keadaan seorang mukmin yang seharusnya mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu, beramallah kalian wahai hamba Allah, wahai kaum mukminin, beramallah kalian, karena sesungguhnya seorang itu muyassar lima khuliqalah, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang ditakdirkan, apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan takdir al-khair, yang berkaitan dengan kebaikan-kebaikan. Dan di sana kita juga harus beriman. Telah ada ketetapan Allah, telah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang berbau asyar, kejelekan bagi hamba-hambanya. Apakah itu musibah, penyakit, wabah dan yang semisalnya. Kehilangan harta, kehilangan anak dan keturunan, kehilangan orang tua. Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tatkala takdir tersebut menghampiri kita yang berkaitan dengan asyar tadi, kejelekan tadi, musibah dan yang semisalnya, maka tidak ada sesuatu yang harus kita lakukan kecuali as-sabr, kesabaran. Dan tentunya menerima. Tidak lantas mengeluh. Karena ini ada satu ketetapan, tidak mungkin tidak terjadi, pasti dan pasti akan terjadi. Musibah menimpa kita, pasti akan terjadi. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sunnatullah. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dirubah. Oleh karenanya, tatkala seorang muslim mendapatkan sebuah takdir asyar, ketetapan yang jelek, musibah menimpa dia, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah amalan besar yang dinamakan dengan as-sabru, bersabar di atas musibah tersebut. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang sahih pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan," barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, menginginkan kebaikan pada diri seorang mukmin, seorang muslim, yusib minhu, dia pasti akan diberikan musibah, diberikan cobaan. Jadi kita tidak menghindar, tidak bisa menghindar dengan yang namanya musibah, takdir yang jelek. Pasti kita akan tertimpa. Maka targetnya adalah bagaimana kita bisa menghadapi takdir yang jelek tersebut untuk menambah tingkat keimanan kita, untuk menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita tidak menerima takdir tersebut, kita mengeluh, kita marah waliyadzubillah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada takdir kita sendiri, maka tidak akan menambah faedah apapun. Tidak akan menambah kebaikan apapun. Musibah pasti ada. Kejelekan pasti ada, pasti tertimpa kepada kita. Maka dari hadis yang mulia tersebut menunjukkan kepada kita mereka yang mendapatkan musibah hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yurid al-khair, menginginkan kebaikan pada diri-diri mereka. Tatkala mereka bisa bersabar atas takdir yang jelek tersebut, atas musibah tersebut. Karena hakikatnya seorang yang sabar telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka orang-orang yang bersabar, membalas dengan pahala dari sisi Allah, al-ajr was sawab, ganjaran yang besar. Dan disebutkan bentuk balasan, bentuk pahala yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi mereka as-sabirun, bagi mereka orang-orang yang bersabar itu bighairi hisab, tanpa ada batasan sama sekali. Ganjaran yang besar sekali, berlipat-lipat ganda bagi mereka yang mau bersabar. Oleh karenanya tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu musibah, memberikan kita satu takdir asyar, ketetapan yang jelek yang kita anggap ini adalah sesuatu yang menyulitkan, sesuatu yang menyusahkan, maka bersabarlah. Karena hakikatnya itu terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat yang mulia, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu, apapun yang terjadi di muka bumi ini, di kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, khalaqnahu biqadar, telah kami ciptakan, telah kami tetapkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka hamba-hamba Allah yang beriman adalah sebagaimana yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam ayatnya yang mulia, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan menguji mereka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, kami akan menguji kalian. Kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian apa? Ujian yang akan membuktikan apakah kita jujur di dalam keimanan kita kepada Allah ataukah kita hanya sekedar berdusta. Terbedakan dari ujian tersebut mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur dan mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang dibangun di atas kedustaan. Terbedakan dengan adanya ujian, dengan adanya musibah tadi, dengan adanya takdir asyar tadi, akan terbedakan mana yang benar-benar beriman, mana yang imannya hanya sekedar pura-pura. Maka kaum muslimin yang saya muliakan, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayatnya tersebut, wa nabluukum, kami akan menguji kalian, bisyarri wal khair, dengan kejelekan dan dengan kebaikan. Jadi jangan kita anggap tatkala kita mendapatkan satu takdir, satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang menyulitkan kita, musibah-musibah yang menyusahkan kita, keluarga kita, anak keturunan kita, ayah ibu kita, menyulitkan mereka semua. Jangan kita anggap hanya inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah sisi yang lain. Wasyarr wa nabluukum bisyarri wal khair. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita selain dengan kejelekan-kejelekan, dengan musibah-musibah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita dengan al khair, dengan kebaikan. Jangan disangka mereka orang-orang yang memiliki harta yang melimpah adalah orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang sempurna. Jangan disangka tatkala mereka orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya anak keturunan yang itu akan membuat bangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berarti menunjukkan mereka adalah orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Jangan disangka tatkala seorang yang beriman memiliki sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah ditimpa musibah, tanpa pernah ditimpa ujian, adalah dia seorang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Boleh jadi harta yang melimpah yang ada di sisinya, boleh jadi anak keturunan yang melimpah yang banyak yang ada di sisinya, itu adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus pintar-pintar bagaimana bisa menjadi seorang hamba yang beriman dengan keimanan yang dibangun di atas rasa syukur tatkala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasa bersabar tatkala kita mendapatkan ujian. Dijelaskan oleh para ulama kita yang bersumber dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sifat mereka orang-orang yang beriman adalah idza utiya syakar wa idza btuliya sabar. Jika dia mendapatkan kenikmatan walaupun itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa kebaikan, banyaknya harta, banyaknya anak dan keturunan, hidupnya selalu bahagia, tidak pernah merasakan kesulitan, tidak pernah merasakan kegundah gulanaan. Tatkala dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan membantu dia mengangkat derajatnya menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar tetapi tatkala ujian kebaikan tersebut menyeret dia untuk lupa bersyukur, kufur, maka hal ini mengingatkan kita seperti apa yang telah terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada seorang yang bernama Qarun yang dia diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak harta benda Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, rezekikan kepada dia. Akan tetapi dia sampai kepada satu ucapan, innama utituhu ala ilmin indi, bahwasanya kenikmatan yang banyak ini, harta benda yang banyak ini, aku dapatkan karena kepandaianku. Ini ucapan Qarun. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-khair, berupa kebaikan, berubah menjadi al-bala. Akhirnya tatkala Allah Subhanahu wa taala murka dengan hambanya yang banyak diberikan karunia, banyak diberikan harta, perkara-perkara dunia dibukakan kepada Qarun, maka tatkala dia tidak imbangi dengan rasa syukur, Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah Azza wa Jalla tenggelamkan dia di bumi Allah Azza wa Jalla. Ini keadaan yang pertama. Tatkala seorang mendapatkan sekian banyak kenikmatan, idza utiya syakar, diberikan kenikmatan bersyukur, hartanya melimpah bersyukur, hidupnya tidak pernah sengsara bersyukur, harus kita imbangi dengan rasa syukur. Begitu pula idza btuliya sabar, jika ditimpa musibah, ketetapan-ketetapan yang jelek di pandangan manusia tentunya, dia bersabar. Ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, saya terima. Tidak mungkin saya protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin protes kepada Allah Rabbul Alamin yang telah menciptakan ketetapan tadi, takdir tadi. Menerima, bersabar. Ini adalah tanda tatkala seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza btuliya sabar. Jika dia diberikan musibah, ujian, dia bersabar atas apa yang telah dia dapatkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kaum muslimin yang saya muliakan, ini perkara keenam yang juga perkara terakhir yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba tatkala mereka mengklaim bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita melewati poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini yang keenam yang terakhir yang harus diimani oleh seorang hamba yang beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apakah itu yang baik ataukah yang buruk. Inilah jawaban dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala ditanya tentang seorang yang menjelma tadi. Seorang yang menjelma ke hadapan Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan apa itu arti keimanan, maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan enam perkara ini yang kita kenal dengan arkanul iman, rukun-rukun iman. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai menjawab pertanyaan orang tersebut, maka orang tadi mengatakan shadaqta, engkau telah benar. Sama seperti pertanyaan pertama Tatkala seorang tadi bertanya tentang Islam, apa itu Islam wahai Rasulullah? Dijelaskan arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Setelah jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam selesai, orang tadi mengatakan sadaqta, engkau benar. Yang hal ini membuat bingung sebahagian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. Orang ini yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Dan telah kita jelaskan bahwasanya seorang yang bertanya tersebut adalah seorang malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Qala fa akhbirni anil ihsan. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada aku tentang arti al-ihsan. Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang tersebut, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Makna dari al-ihsan adalah tatkala engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah ini cakupannya sangat luas kaum muslimin yang saya muliakan. Cakupannya sangat luas sekali. Bukan hanya sekedar salat, zakat, umrah, haji, puasa dan sesuatu yang kita kenal bersama. Ibadah ini cakupannya sangat luas sekali. Dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah definisi dari ibadah. Kata beliau alaihi rahmatullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al. Ibadah yang dimaksudkan, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu dilakukan oleh hamba-hambanya, adalah ismun jami'un, segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi ibadah. Segala perkara yang mendatangkan keridhaan Allah dan mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Berbuat baik kepada tetangga kita, ibadah. Senyum kepada orang yang lewat, ibadah. Sesuatu yang mendatangkan ridha Allah, sesuatu yang mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu, ini adalah ibadah. Jadi bukan hanya sekedar sholat lima waktu, bukan hanya sekedar sedekah, zakat al-fitrah, haji, umrah dan yang semisalnya. Ibadah cakupannya sangat luas sekali. Begitu pula tatkala hubungannya adalah apa-apa yang berkaitan dengan hati, ibadah. Tatkala kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengharap hanya kepada Allah Azza wa Jal, kita bertawakal, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah. Ibadah-ibadah hati. Maka tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ihsan adalah tatkala kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ka'annaka tarah, seakan-akan tatkala engkau beribadah itu engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah ada di hadapan kita. Ini makna ihsan. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa illam takun tarahu, jika engkau belum sampai kepada derajat itu, maksudnya kita masih melaksanakan sholat tapi belum bisa merasakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di hadapan kita, belum bisa merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada sedang mengawasi kita, kalau belum sampai kepada tingkatan itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu yarak, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang melihatmu. Ini yang namanya ihsan. Jadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling rendah adalah seorang muslim, seorang yang berislam. Yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah kita jelaskan pula pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini tingkatan yang pertama. Tatkala dia naik kelas kepada tingkatan yang kedua, maka dia disebut sebagai seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita jelaskan pula arkanul iman, rukun-rukun iman. Tatkala dia ingin naik kelas lagi, naik kepada tingkatan yang berikutnya, disebut dengan seorang muhsin, yaitu orang yang berihsan. Bagaimana orang yang berihsan? Yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia beribadah seakan-akan Allah melihatnya. ini tingkatan ihsan yang agak rendah. Tatkala dia beribadah, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala melihat dia, mengawasi dia. Dan tingkatan ihsan yang lebih tinggi dari itu adalah tatkala dia menyadari memiliki satu keadaan di mana dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Ini perkara ihsan. Yang intinya yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala seorang beribadah benar-benar merasa diawasi. Kalau sholat, ya berarti dia harus khusyuk. Karena yang melihat dia bukanlah hanya tetangganya. Bukanlah hanya Pak RT. Bukannya hanya Pak Lurah. Yang dia harus memperbagus ibadahnya. Memperbagus sholatnya. Akan tetapi yang melihat dan menyaksikan dia adalah Sang Khalik. Satu zat yang telah menciptakan dia. Satu zat yang telah memberi makan dia. Satu zat yang telah menghidupkan dia. Dan satu zat yang akan nantinya mematikan dia. Allah Subhanahu wa taala. Harus kita sadari. Kalau kita sudah sampai kepada kesadaran ini, berarti kita berada di posisi teratas dari tingkatan-tingkatan ibadah atau tingkatan-tingkatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang yang muhsin, seorang yang memiliki amalan ihsan. Kaum muslimin yang saya muliakan, tatkala seorang Islam, seorang yang berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dia belum menggapai posisi beriman. Begitu pula tatkala seorang yang beriman, maka artinya dia belum berhasil untuk menggapai posisi al-ihsan. Hal ini telah dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia. Kata Allah Jalla wa Ala, wa qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab, bangsa Arab yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pernah satu hari mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amanna, wahai Rasulullah, kami telah beriman. Kami telah beriman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kullam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, mereka belum beriman. Mereka belum beriman. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Akan tetapi mereka masih berada di tingkatan paling dasar, yaitu berislam. Maka ucapkanlah aslamna, kami telah berislam. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya tingkatan-tingkatan hamba Allah Subhanahu wa taala memang ada. Mereka yang hanya berislam, kemudian mereka yang naik kepada tingkatan kedua beriman, kemudian ada lagi yang lebih tinggi dari itu, al-ihsan, al-muslim, al-mu'min, dan al-muhsin. Yang tingkatan-tingkatan ini akan mempengaruhi tinggi dan rendahnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempengaruhi pula banyaknya dan sedikitnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berihsan sudah sampai kepada tingkatan al-muhsin, dia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia akan merasa terus diawasi. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mau meminum minuman keras, minum khamar, takut dia. Dia mau mendatangi tempat-tempat hiburan yang di sana terdapat kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, takut. Karena dia adalah berihsan. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin melakukan kemaksiatan, takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Inilah mereka, orang-orang yang berihsan. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi tingkatan seseorang, maka akan mempengaruhi kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan mempengaruhi kualitas ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lantas mereka orang yang berihsan bermudah-mudahan untuk meninggalkan amalan-amalan soleh, meninggalkan amalan-amalan ketaatan. Berarti dia belum berihsan. Karena dia merasa dia adalah seorang yang selamat. Belum. Mungkin dia masih berada di sisi al-Islam, ataukah masih berada di tingkatan kedua al-Iman. Belum sampai ke derajat al-Ihsan. Tatkala dia masih berani bermaksiat, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang saya muliakan, disebutkan oleh orang tadi setelah dia mendapatkan jawaban dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang tiga perkara tingkatan hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam telah dijawab oleh Nabi, al-Iman telah dijawab pula oleh Nabi, dan al-Ihsan pun telah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian orang tersebut bertanya lagi kepada Rasul alaihi salatu wassalam, qala fa akhbirni anis saah. Wahai Rasulullah, beritakanlah kepadaku tentang as-sa'ah, hari kiamat. Dia meminta informasi, meminta kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Kapan terjadi hari kiamat ini? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Sesungguhnya seorang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya, yaitu si penanya dan yang ditanya sama-sama tidak tahu kapan as-sa'ah, kapan hari kiamat akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama buta, tidak mengetahui. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau begitu, kata orang tadi, tolong kabarkan kepadaku tentang amarat, tanda-tandanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antalidal amatu rabbataha. Di antara tanda-tandanya adalah tatkala seorang budak wanita melahirkan tuannya, menunjukkan kepada kita banyaknya kemaksiatan nanti tatkala sudah dekat dengan hari kiamat. Sampai-sampai seorang budak wanita akan melahirkan tuannya, banyaknya fahisyah, banyaknya perbuatan zina tersebar. Jadi yang dilahirkan oleh budak wanita tersebut adalah anak dari si tuan. Ini tanda yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa antara hufatal uratal alata ri'a syai yatatawaluna fil bunyan. Kemudian tanda yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam adalah tatkala engkau melihat seorang yang fakir, seorang yang miskin, bahkan-bahkan dia tidak mampu untuk membeli alas kakinya, dan pekerjaan sehari-harinya adalah pekerjaan yang sulit untuk mendapatkan harta benda yang melimpah, tapi kamu melihat dia yatatawaluna fil bunyan, berlomba-lomba dalam membangun rumahnya setinggi-tingginya, berlomba-lomba dalam membangun rumahnya setinggi-tingginya, padahal dia yang fakir sekali. Ini nanti tatkala dekat dengan hari kiamat akan terlihat seorang yang fakir akan tetapi memiliki bangunan yang sangat tinggi, mampu dia untuk melakukannya. Tanda-tanda dari kiamat. Ada dua tanda yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma talaqa falabithu maliya. Kemudian kata Umar ibn al-Khattab yang meriwayatkan hadis ini, kemudian orang tersebut pergi, meninggalkan kami, meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku duduk sebentar di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Umar, wahai Umar, atadri man is-sa'il? Apakah engkau mengetahui siapa orang yang bertanya tadi?" Maka kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Hanya engkau ya Allah, hanya engkau wahai Rasulullah yang lebih mengetahuinya. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui siapa yang bertanya tadi. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat orang yang bertanya tadi, "Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya seorang yang tadi bertanya kepadaku tentang perkara-perkara yang telah aku jawab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang manusia dengan satu tujuan, yaitu yu'allimukum dinakum, untuk mengajarkan kepada kalian bagaimana kalian beragama Islam. Target utama dari sang Jibril, malaikat yang mulia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bertanya kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam agar bisa mengajarkan beliau, Umar ibn al-Khattab, dan sahabat-sahabat Rasul yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, dan mengajarkan umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin secara umum, tentang bagaimana mereka berislam, bagaimana mereka beriman, bagaimana mereka berihsan, dan apa saja tanda-tanda hari kiamat, dan alhamdulillah telah kita jelaskan secara global apa yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini, yang insyaallah taala pertemuan berikutnya biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan kita bahas apa yang berkaitan dengan arkanul Islam, rukun-rukun Islam yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terperinci. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.